malaikat yang disertai kuasa. Salim. Bagaimana? Apa adanya? Sekalipun tidak dijelaskan siapa namanya, berapa jumlah malaikatnya, bagaimana sifat-sifatnya, seiman secara global bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menugaskan malaikat untuk mengurus apa yang mengimani bahwa malaikat yang mengurus kami itu masuk ke dalam rahim yang sudah tersimpan dalamnya sperma ketika usia 40 atau 45 malam. Sama iman apa adanya. Sebenarnya Allah maha kuasa dan kuasa Allah tak sehingga walaupun kita tidak tahu bagaimana cara mengawalkan kemahsuk ya, dan selama di sini kita yakin masuk sperma yang ada di dalam rahim yang menjadi di dalam rahim selama baik 40 malam atau 45 malam. Kemudian pelajaran ini meyakini bahwa malaikat tidak mengetahui perkara pun. Di antara perkara pun itu ialah takdir yang Allah tetapkan untuk hamba-hambanya. Takdir sudah masuk dalam sperma yang sudah diambil. Malaikat bertanya kepada Allah. Tadi kan belum tahu keputusan dia kalau tepatkan, ya. Baru Allah tahu. Oh, baru Allah beritahu. Tidak malaikat bertanya. Ya, asyafiru kau sepaik. Ya Allah, ini anak nanti menjadi orang yang berkata apa-apa. Adakah apa-apa? Nanti anak ini laki-laki atau perempuan? Dengan demikian, yang dimaksud tidak tahu laki atau perempuan itu tidak masuk dalam bentuk apa ini? Kalau sudah jadi orang umur 14 tahun yang SD kelihatan bukan sesuatu yang luar biasa ya, di dunia modern ya, ya. Tapi karena masih dalam bentuk sperma sampai sekarang ini saya belum tahu jadi kalau ini perempuan ini laki-laki ini sengsara kebahagia suara itu pun. Ya kan? Nah. Kalau apakahnya betul, ya betul lagi. Kalau salah, ya. Malaikat kan tidak tahu. Berani-beraninya. Rukun-rukun itu mengaku tidak apa. Mengaku tidak apa. Berani-beraninya, cincin itu mengaku mengetahui apa. Ya. Jadi malaikat kalau begini tidak berbeza. Kalau kita kata Allah Subhanahu wa Taala pusat informasi kata Allah. Kemudian dalam hal itu kita akan mengambil bahwa takdir manusia telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Tidak berubah dan tidak berubah. Ada seorang yang koma, begitu dia. dokter angkat tangan. Ini kalau menurut prediksi gitu, umurnya tidak lebih dari 20 jam. Setelah itu, saja membaik sembuh. Ya, kita bilang saja, memang belum waktunya mati. Bukan berarti takdirnya ditambah untuk usianya. Bukan, ya. Ya memang belum waktunya mati. Allah boleh mengatakan, ini mujizat dari Abul. Mana berisi mujizat terhitung. Tapi kalau sesuatu yang sangat mengagumkan, ya, luar kebiasaan, nah, tak apa-apa, ya. Istilah mujizat lain lagi, ya, tidak semua hal-hal yang luar biasa disebut mujizat. Sisa juga di luar kebiasaan, tapi bukan mujizat, ya kan? Kalau suka keluar kebiasaan, suka dengan kondisi ya, jadi jangan biasa menggunakan istilah tidak pada tempatnya. Tumba sekuat sepuh malah bisa berpihak walau. Rawah Muslim. Selanjutnya, hadis yang 45. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال كلام صحيح مسلم dari عائشة semoga Allah taala meridainya ia pernah berkata رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى جنازة صبي من الأنصار Rasulullah sallallahu alaihi wasallam undang untuk menemui jenazah anak kecil dari kalangan Ansar. Tidak lupa lagi sobi. Fakultu tubalak. Maka aku, ini Aisyah berkata, alangkah bahagianya anak ini. Ya. Usur min asafir jannah. Orang ini atau anak ini bagikan burung-burung surga. Lam yakmal su'ad. Tidak pernah berbuat jelek. Walau mudrik. Dan masih belum dianggap berbuat jelek. Kalau seandainya berbuat. Ya. Faqala. Maka Rasulullah berkata, Allah wa'alaikum warahmatullahi Aisyah. Apakah tidak selain itu wahai Aisyah? Atau bukankah kenyataannya selain itu wahai Aisyah? Inna Allah khalaqa lil jannati ahla. Khalaqahum laha wa hum fi asnabi abaihim. Wa khalaqa lin nari ahla. Khalaqahum laha wa hum fi asnabi abaihim. Sesungguhnya Allah telah menciptakan untuk surga penghuninya. Allah telah menciptakan mereka untuk menghuni surga itu dalam keadaan mereka di dalam tulang sulbi babak-babak mereka. Dan Allah telah menciptakan untuk neraka penghuninya. Allah menciptakan mereka untuk menghuni neraka dalam keadaan mereka di sulbi babak-babak mereka. Ya. Nah, dalam hal itu, kalau bila Allah terdapat beberapa pelajaran yang kita ambil. Yang pertama ialah disyariatkan untuk takziah, sekalipun yang meninggal dunia adalah anak kecil yang belum balik. Walaupun dia tokoh masyarakat, ya, dia syariat kata dia. Rasulullah saja, rezeki, ya, jenazah, anak kecil dari Aksa. Padahal beliau adalah manusia yang paling utama, ya, juga kepala negara, ya. Tapi beliau untuk pengajian, untuk syarikat, juga harus zaman itu sudah biasa berkuasa, ya. Nah, bersama-sama, ya, syarikat yang betul, praktisnya. Yang kedua, terjadi perbedaan pendapat para ulama tentang anak kecil jamaah itu balik dari kalangan kaum muslimin. Yang pertama, pendapat bahwa anak kecil yang belum balik yang masuk ke dalam kaum muslimin, dan belum tamyiz fil jaddah. Ini pendapat jumhur ulama. Sebagian ulama tawaktu. Tawaktu artinya tidak tahu. Surga atau di neraka. Tidak memastikan. Ya. Di surga atau di neraka. Adapun dalil pendapat yang menyatakan bahwa anak-anak kaum muslimin yang mati belum balik itu di surga, yang terakhir ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala inna rakata qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam rakata. Ma min an-nas yuhdin yutawaffa lahu salatun lam yabluhu al-hikma illa adkhalahu Allahu al-jannah bi fadli rahmatihi iyyahu. Setiap manusia yang muslim yang ditinggal mati oleh tiga anak yang belum balik, Allah masukkan orang tuanya ke dalam surga dengan sebab rahmat Allah untuk anak-anak. sisi pendalilannya ialah orang tua yang mati dalam kondisi muslim yang telah ditinggal mati oleh anaknya yang belum balik supaya tidak orang tua akan dimasukkan dalam dengan sebab rahmat Allah untuk anak-anaknya. Berarti anak-anak mereka menghidupi sifat orang tuanya masuk surga. Karena mereka mati belum. Nah kalau satu orang itu bisa menjadi sebab orang lain masuk surga, maka dia lebih layak untuk masuk surga. Kan begitu. Berarti anak-anak mereka lebih layak untuk masuk surga. Yang kedua, Allah merahmati mereka. Nah, rahmat Allah itu hanya ada di surga. Jadi cerita. Kesimpulannya, putra-putri kaum muslimin yang mati belum balik, itu tempatnya di mana? Di sini. Siapa cuma nah, sebutkan juga dalam Sahih Bukhari dari sahabat Al-Bara ibn Azib radhiyallahu ta'ala qala ya lamma tuhfiya Ibrahim qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala Ibrahim buta beliau meninggal dunia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda inna lahu mu'afi'ah fil jannah. Ibrahim ini memiliki ibu susuat dan ibu susuat. Ibrahim ini adalah putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kitab beliau yang bernama Maria Al-Fatihah, ya. Nah, meninggal saat halafnya. Ya, nah. Belum alih. Tapi Allah mengatakan bahwa Ibrahim ini nanti bisa memiliki sesuatu. Ya. Nah. Langsung ini akan namanya pilih ini halil bahwasanya utah putra kaum muslimin yang mati belum balik tetap ialah pilih so. Juga ini kita dalam hadis yang jelas-jelas menyebutkan masalah ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Ibn Hibban wa Al-Hakim dan hadis ini dihasankan oleh Al-Syaikh Al-Bani dalam As-Sahihah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anna nabiyya صلى الله عليه وسلم قال فأخبرنا في صلى الله عليه وسلم ليفصد ذراع المسلمين في الجنة تقبلهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. Keturunan-keturunan kaum muslimin yang belum balik, yang mati, fil jannah, surga. Dan mereka nanti akan diasuh oleh Nabi Ibrahim. Ada satu. kerja. Sehingga Imam An-Nawawi rahimah ta'ala sampai menandakan adanya ijma para ulama bahwa putra putri kaum muslimin yang mati belum balik kecil ijma. Kecuali sebagian ulama yang tawakuf. Tawakuf di sini tidak mau memastikan jilidnya. Ya. Nah. Tawakuf itu tadi masih belum. Maka menyatakan apa ini? Pendapat. Ya. Nah. Mengapa ada pihak kedua yang tawakuf? Yakni tidak untuk memastikan pendapat. Dikarenakan hadis yang kita baca tadi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika ada anak kecil dari Ansar mati, Rasulullah dipanggil. Ketika Rasulullah datang, Aisyah berkata, alangkah beruntungnya anak kecil, dia kakekan guru-guru sunnah atau akan dibawa oleh guru-guru sunnah yang pernah berbagi dan tidak dilupakan oleh sunnah. Tapi Rasulullah menyatakan jelas begitu Aisyah. Allah telah menciptakan penghuni surga, juga menciptakan penghuni neraka. Semuanya tergantung terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami jangan mengatakan seperti itu. Seolah-olah baik. Orang ini asal filter. Ini menyebabkan sebagian waktu. Namun coba ulama menjawab sikap awakop yang kedua ini. Ya, bahwa hadis ini tidak menunjukkan putra putri kaum muslimin yang masih belum balik kena atau ya, berarti jelas tidak ada kan? Yang kedua, Rasulullah juga tidak menegaskan dalam hadis ini kalau akan kena. Ya, nah. Tetapi dalam hadis yang lain menyebutkan apa ini? Sil kena. Tadi yang menyebutkan, melengkapi yang tidak menyebutkan. Dan kalian yakin Rasulullah tidak mengatakan anak orang Ansar yang mati itu kena, ya? Iya. Nah, kalau tak diberakan, di mana kepada? Wah, hanya ada dua, empat. Kalau tidak suka ya, maaf. Ya. Ya. Juga tidak menyebutkan filsen. Tapi dalam hal yang lain menyebutkan filsen. Ya. Kemudian, jawaban yang kedua. Maksud Rasulullah menyatakan demikian itu karena kita dilarang untuk memastikan seseorang untuk secara takyin sebagai ahli jannah. Pendapat yang pertama kan secara umum, pokoknya siapa saja anak-anak kaum muslimin yang masih belum balik maka ahli jannah. Tapi ketika ada anak masih yang belum balik dari kalangan kaum muslimin, tidak boleh kita langsung menyatakan ahlul jannah. Artinya kita berharap semoga menjadi ahli jannah. Tapi tidak bolehlah kenapa ini? Diputuskan saat takyin. Sebagaimana Rasulullah menegur Aisyah supaya tidak memastikan saat takyin anak orang-orang Ansar yang meninggal dunia saat itu. Dengan demikian, kalau kita simpulkan pihak yang tawakuf sekalipun sebetulnya mengakui bahwa dari secara umum ada muslim yang mati belum balik itu mana? Filsen. Tapi tidak boleh menghasilkan. Apa kemungkinan jawaban yang ketiga? Kemungkinan saat itu Rasulullah SAW belum mendapat wahyu. Kalau anak-anak kaum mungkin yang masih berbalik ke jannah, sehingga menyatakan demikian. Setelah dapat wahyu, beliau syarat menyatakan mereka fil jannah. Wallahu a'lam. Ini semua kemungkinan-kemungkinan. Ini kalau yang mati adalah kufar putrinya kaum muslimin. Bagaimana kalau yang mati itu kufar putrinya kaum muslimin atau orang kafir yang belum balik? Filsana atau tidak? Ternyata banyak pendapat tentang masalah ini. Pendapat yang pertama, mereka tidak hukum tidak. Mereka tidak mengikuti bapak-bapak mereka yang mati bapak. Memastikan, ya, berapa yang ketiga? Mereka ialah silih. Dapatkan ketika ini ada yang merinci. Selama belum tamyiz. Jadi belum balik dan belum tamyiz. Kan ada anak itu belum balik, tapi sudah baik. Tamyiz, memayiz, ya. Bisa memahami penjelasan-penjelasan. Ya. Nah. Sama analisa, ya. Kalau sudah membayar, masih dalam kondisi kafir, tidak masuk Islam, maka jinnah. Tidak semata-mata balik, ya. Hal ini ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lain. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguk pembantu beliau yang masih kecil, yang bersama Yahudi, ya, yang dalam kondisi sakit parah. Di sebelah anak itu ada bapaknya. Rasulullah berkata, ya gulam, kulladhi lahmallah. Wahai gulam, gulam disini itu balik, ya. Kalau sudah balik itu namanya apa ya, rasul tidak pernah dewasa ya. Hanya anak ini melihat saat bapaknya. Bapaknya sini tak pasti jual. Kata bapaknya, Atik Abal Qasim. Turut saja Abul Qasim. Hanya anak ini mengucapkan la ilaha illallah. Setelah meninggal dunia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah Nabi Sekolah itu dibaca Allah SWT yang menyelamatkan anak ini dari neraka. Tapi anak ini kalau tidak mengucapkan la ilaha illallah itu terus mati. Maka final. Padahal dia masih belum balik. Kesimpulannya anak ini sudah membagi. Kalau belum balik, tapi sudah membagi. Mati dalam politik. Kalau maka tinggal. Tapi kan belum balik, belum memayi. Maka pendapat yang saya katakan, ya, tidak usah balik, memayi, tetap di atas kafiran. Ya, tinggal. Ya. Nah, kalau belum balik, memayi, pasti Islam, nah, aku dijanda. Jelas kan? Pendapat yang keempat, mereka itu kima syiatillah, terserah Allah. Kalau Allah mengajari dimasukkan neraka, ya binlah. Kalau mengajari dimasukkan ke dalam surga, ya binlah. Nak anak kau, jenah, kuhun juga kau, jenah, ini masih ada lah, ya, nah, itu daripada hadis riwayat Imam Bukhari. Rasulullah ketika ditanya tentang anak-anak orang kafir yang mati belum balik, jawab beliau, Allahu a'lam bima kanu 'amilin, Allah yang tahu apa yang mereka lakukan, ya, nah. Ada juga yang berpendapat mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu Wataala di akhirat nanti, ya, di urusan dunia diuji, ya, dan perintah dan dilarang yang taat, ya, jelas, yang tidak taat, ya, tidak. Ujiannya Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan. Dan itu nanti setelah selesainya manusia dimasukkan dari kubur, ya. Nah, belum masuk surga, belum masuk neraka, ya. Setelah kita sebagainya menyatukan suatu kiamat, ya. Jadi setelah terjadi kiamat, terus manusia dimasukkan dari kubur, kumpul jadi satu, ya. Masa itu, nah. Ujian. Kalau taat, jannah. Kalau tidak taat, jannah. Nah, adakah pendapat yang kuat di antara pendapat-pendapat yang ada ini? Wallahu a'lam. Adalah pendapat tersebut. Mereka fil jannah kecuali kalau sudah memayyi, maka jika dia menyatakan keislaman di jannah, kalau tidak menyatakan keislaman finna. Dipendapat diri oleh Ibnu Jauzi, dipilih juga oleh Imam An-Nawawi, dan dipilih oleh para tahqiq dari para ulama. Nah, dengan dalil hanya menguayakan berkong. Ketika Rasulullah SAW melakukan hijrah ke langit, ya. Beliau melihat Nabi Ibrahim alaihissalam yang di surga, ya. Sekitar Nabi Ibrahim itu ada anak-anak kecil, ya. Maka Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, wa ulad al-musyrikin, apakah yang ada lihat pada saat itu juga anak-anak kaum musyrikin yang ikut di sekitar Nabi Ibrahim itu? Qala Rasulullah bersabda, wa ulad al-musyrikin, ya, termasuk anak-anaknya kaum musyrikin kumpul di situ, ya. Menunjukkan anak-anak orang-orang musyrik yang belum balik dan belum tamyiz atau numayyiz yang mati bil jannah, insyaallah. Nah, tapi urusan hukum dunia, nah ini kayak dikatakan anak-anak yang muslim, ya, ya. Urusan di akhirat nanti bil jannah. Kemudian ada yang bisa kita ambil dari hadis ini. Wajib memanfaatkan Allah Subhanahu wa Taala tentang keputusan di jannah atau di neraka. Jadi urusan orang ahli jannah atau ahli neraka ini semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa diganggu? Ya. Hanya saja para ulama mengalami perbedaan pendapat dalam masalah ini karena nas-nas yang menyebutkan masalah ini aneka ragam, ya. Nah, sehingga sampai ada yang awakuh, ya. Sampai ada yang mengatakan nanti masih ada lah. Sampai dia mengatakan apa ini? Nah, itu isu. Ya, nah. Karena Allah tidak akan memasukkan seseorang itu dalam neraka kecuali melakukan amalan. Amalan alim. Nah, dan tidak akan memasukkan orang dalam surga kecuali telah melakukan amalan-amalan alim. Alim. Walaupun kemudian dalam hadis ini ada pelajaran lain. Dilanjutkan itu memaafkan ketika menyimpulkan sendiri tentang status anak laki-laki dari Ansar dan Madu Bukhala si anak kepada Rasulullah, ya, jangan mempunyai, ya, nah, jangan langsung dipastikan minta anak, ya, nah, begini. Baik, kemarin ya, hadis yang ke-46. radhiyallahu ta'ala anhu. Saya itu Umar Allah Ta'ala menjawab ketuanya dia berkata. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu shay'in fi qadari hatta al-absu wal segala sesuatu itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk al-absu, loyo, lemah, wal-kaitu, semangat, ya. Asli dikewajib oleh Allah. Asli para penjaga mukhlofa kuat keimanan kita terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa perbuatan manusia seluruhnya itu telah ditakdirkan oleh Allah. Kondisi kita yang loyo, kita tidak semangat. Itu Allah juga yang telah menentukan. Ini sangat bertentangan sekali dengan pemahaman sesat orang-orang baik, berkarya. Mereka berpendapat bahwa seni manusia itu menciptakan perbuatannya sendiri. Allah bilang juga. Ya. Nah, manusia itu perbuat. Satu manusia yang semua perbuatannya dan itu kan Allah SWT lengkap. Hanya saja manusia tidak mengetahui bagaimana ujian takdir Allah SWT yang berkaitan dengan perbuatan. Ya, nah, sampai ketika loyo, ketika semangat, itu semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, satu itu. Apa? Ada dulu, boleh lagi tentu sebilang. Ada berapa? Pemahaman itu amat penting. Itu saya untuk semangat menjawab. Ya, berjaya. Membantu saya untuk melakukan semangat. Nah, untuk belajar. Nah, semoga.